Oke, ya. Pemangsaan reneng kamang. Lah ini tanda itu tuh. Wanganan den ngati. Ngomong kok gak kemembel. Apa nyeli tak tembel? Sekarang gak sama duit kan. Ini tak tembel bola ya. Merasa kang rineka. Duit isi labi riman kok. Tembel kok gak ditembel apaan sih yang kecut delon pundet pundet nek gajian jaga delon alah alah alah giling anake angang goreh kang tu mas lo tandal lo dhewe terlibes milih kegelangmu ya. Tahu maaf geng cari ci hayo lali mewah tinggal pari Tato aneh ngejuwe, we ati. Ngomong-ngomong di nang sawah matul. Mula aja seneng mas karo tanda-tanda ngono. Pak Jep.